Seandainya kau terbuka sejak dahulu, tak mungkin aku berikan cinta padanya. Kau yang mengenalkan aku dengan dirinya, karena dia sahabatku.